Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat sebagian ulama yang membolehkan memanfaatkan jin? Memanfaatkan jin? Yang mubah, seperti membangun bangunan, menindih benda layaknya manusia, yang boleh. Saya tidak tahu kalau ada ulama yang membolehkan. Yang saya tahu, para ulama melarangnya dengan dalil wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari manusia meminta bantuan pada laki-laki dari jin, fazaduhum rahaqa, maka dia bertambah menjadi rahaqa. Bertambah rahaq ada dua tafsirnya yang pernah saya baca. Bertambah dosa dan bertambah sombong. Dan dua tafsir dari kalimat fazaduhum rahaqa, dua-duanya benar. Bertambah dosa-dosa orangnya, bertambah sombong jinnya. Fazaduhum rahaqa, yakni manusia yang minta bantuan pada jin-jin tadi bertambah dosa, dan jinnya yang diminta bantuan bertambah sombong. Biarkan jin di alam jin dan kita di alam kita. Enggak ada perintah, anjuran, pembolehan yang ada justru sebaliknya. Jangan meminta bantuan pada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun, meminta perlindungan, meminta bantuan dari jin. Fazaduhum rahaqa. Adapun apa yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka itu khusus buat beliau. Allah tundukkan jin-jin kepada beliau, menjadi anak buahnya, menjadi selesai. Dan itu dalam doa Nabi Sulaiman disebutkan dalam Quran, bahwasanya aku meminta kepadamu mulk satu kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dan tidak akan diberikan setelahnya. Apa maknanya? Kekuasaan yang seperti itu enggak akan diberikan lagi kepada selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.